Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Kita lanjutkan alhamdulillah pada perjumpaan yang kedua, sesi tanya jawab. Kita coba untuk menjawab beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab. Yang pertama adalah dalam kertas yang sampai ke saya akan buat insyaallah satu kali kertas, satu kali langsung ya. Kalau ada langsung bisa tanya, kita akan buat sekali kertas sekali langsung. Mohon penjelasan, kini ada dua sikap dalam menggunakan bank syariat. Sikap yang pertama, bank syariat yang ada di Indonesia ini masih sedang berupaya untuk menuju kesempurnaan sesuai syariat Islam, memakai akad-akad Islam. Nah, maka analoginya, jika ada barang subhat dan haram ditawar kepada kita dan kita tidak bisa menghindarinya karena hajat, tentu kita akan lebih pilih yang subhat daripada yang jelas-jelas haram. Sikap kedua, karena bank syariat masih belum sempurna, masih ada yang melanggar syariat, maka kita pakai saja bank ribawi yang jelas haram dalam memakai akad-akadnya dengan alasan keterangan Ibnu Taimiyah tentang kafir dan munafikin. Mungkin maksudnya ya, al-munafik lebih bahaya daripada orang yang kafir, karena munafik itu kafir tersembunyi, kalau yang kedua kafir apa? Nyata. Bagaimana Ustaz? Saya akan jawab bahwa pada asalnya kan filah, manusia itu atau kita ini butuh enggak dengan bank? Ini pertama yang kita harus pahami untuk menyikapi hal tersebut. Apakah kaum muslimin sedunia ini sekarang ini butuh enggak dengan bank? Sebab kata para ulama rahimahullah ta'ala, sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Haramaini bin Malik ibn al-Juwayni, kata beliau, al-hajatul amah tunazzalu manzilatad dawrah. Al-hajah amah, kebutuhan yang umum, itu bisa ditempatkan atau dikondisikan seperti darurat. Yang ad-darurat kata para ulama tubihul mahdzurat. Ad-darurat itu menghalalkan yang haram. Antum kalau makan bangkai haram. Ketika antum kalau makan bangkai, antum celaka, maka jadi wajib untuk menyelamatkannya nyawa. Untuk menyelamatkan apa? Nyawa, karena kita menjaga nyawa itu hukum nyawa wajib. Wala tulku bi'aidikum ila tahlukah. Wajib makannya sehingga nyawa kita tidak melayang karena kelaparan. Kalau hanya darurat tidak sampai mati, hukumnya itu mubal. Jadi harus dipahami yang jelas. Nah, sekarang kita lihat, apakah kebutuhan umat Islam ini kepada bank sampai pada derajat kebutuhan yang umum? Kita lihat para ulama terdahulu sebelum ada bank syariat, mulai hari kita nyimpan uang di bank. Mereka membolehkan kalau betul-betul hajatnya mendesak. Misalnya kalau kita punya uang 5 miliar misalnya, berani simpan di rumah? Jadi kita ukurnya jangan ukur saya, kalau saya sih enggak butuh bank. Cukup simpan di bawah bantal, cukup uang saya. Bahkan mungkin seperti meja ada yang ambil, karena memang sedikit. Namun bagi mereka yang punya miliar, punya triliun, gak mungkin nyimpan di perangkas di rumah. Dan yang punya uang triliun, yang punya uang miliar, dikit gak? Banyak dunia ini. Lalu dimana nyimpan mereka uang tersebut? Dibolehkan sebatas menyimpan kalau bisa digunakan yang lain, digunakan yang lain. Artinya dibolehkannya itu hanya pada batas tertentu. Perlu membolehkan kita punya rekening untuk transfer di bank konvensional itu sebelum adanya bank syariat. Kenapa? Karena hajatnya. Kadang kalau antum bawa uang 100 juta ke Solo, tanya kan? Ada yang berani? Kemarin saya kereta api telat kemarin. Sampai jam 10 baru ngangkat. Di Gambir ketemu seorang Jogja. Ngomong sama saya masalah Merapi, kemudian saya Pak mau beli sapi di Merapi itu. Nanti setelah saya selesai, saya beli, nanti kalau sudah aman saya kembali ke mereka lagi untuk di pelihara. Enggak, saya akan bagi hasil sama mereka. Dan saya baru pinjam ke ponakan saya di BI 100 juta rupiah. Ngomong ke saya. Berani sekali. Dan sekarang saya bawa ke tas saya. Ini Pak dibuka sama dia uangnya. Ini apakah tampang saya tampang orang baik ya? Sehingga enggak curiga, enggak tahu ya. Dibukakan tasnya itu uangnya merah semua, masyaallah. Masih dibungkus pas ini. Saya ngomong orang ini berani sekali. Naik kereta, jadi gerbong 3, saya gerbong 7, naik gerbong 5. Tapi kalau saya berani gak? Saya gak berani. Maka dibolehkan perlaman, perlaman butuh transfer akan dibutuhkan karena kebutuhan aman. Dengan kesepakatan tidak boleh muamalah dengan bank riba. Sekarang ketika ada bank syariah yang notabene tentunya lebih sedikit ribanya ketimbang bank konvensional, sepakat ya nih? Sepakat ya? Bahwa bank syariah lebih ringan ketimbang bank konvensional dalam masalah ribawinya, saya sepakat. Karena banyak hal-hal yang tidak digunakan oleh mereka ya dalam hal ini. Mereka meringankan, berusaha untuk meringankan dari BA aja, walaupun kadang-kadang masih ada yang nyenggol dan kadang-kadang masuk dalam pelanggaran yang lainnya bukan di riba. Maka otomatis kita katakan bahwa lebih baik kita menggunakan bank syariat untuk memenuhi hajat kebutuhan kita ketimbang ke bank konvensional. Dari tanggapan seperti ini. Sedangkan ya, dalil kan sama saja haramnya, yang ini sembunyi-sembunyi, yang ini terang-terangan. Maka saya katakan dalam hal ini kita harus menempatkan sesuatu pada posisinya. Memang perbankan syariat punya bahaya karena mereka menambahkan syariat dan belum syariat, sehingga dikhawatirkan orang nanti menganggap syariat namun bukan syariat. Namun kita sebagai dai, sebagai ustaz, sebagai orang yang memahami Islam, maka wajib untuk mengingkarinya, sehingga bahaya akan dipahami itu sesuai syariat itu bisa dihindari. Yang kedua, bahwa analogi ini dengan kafir dan munafik tidak pas. Yang pertama, berbeda tingkatannya. Ini tingkatnya maksiat, yang ini tingkatnya kufur. Yang kedua, sembunyi ini juga jelas salah lain. Kalau munafik itu menyembunyikan kekufurannya untuk menyusui Islam, Kalau bank syariat menggunakan nama syariat walaupun belum memenuhi syariat, tujuannya untuk membela. Beda gak ini? Beda gak ini? Beda. Kemudian saja atau ilmiah ya. Hanya kalau ilmiah artinya kita gak terikat. Jangan ngomong siapa kita gak terikat ya. Kita pengen kita bersikap ilmiah. Enggak. Kalau kita boleh mengatakan Syafi'i salah, enggak. Maka kita pun demikian mengatakan bahwa orang itu bisa salah, bisa benar tanpa kecuali, kecuali Rasulullah SAW. Dan kita menggunakan kemampuan kita untuk menganalisa mana yang aqrab ila shawab. Aqrab ila shawab. Atau dia mengatakan, misalkan juga ada orang berbahari yang mengatakan bahwa bid'ah yang khafiyah yang tersembunyi lebih bahaya daripada bid'ah yang tampak. Kata kita ini juga kaidah, perlu ditempatkan pada tempatnya juga. Sebab bid'ah juga bertingkat-tingkat, bid'ah bertingkat-tingkat, dan tidak sama bahayanya. Memang kalau sama-sama bahayanya, satu sembunyi, satunya terang-terangan, maka yang bahaya mana? Sembunyi-sembunyi. Orang kafir sama munafikin sama-sama kufurnya, sama-sama bahayanya, sama-sama nyerang muslim Islamnya. Yang satu sembunyi, satu terang-terangan, mana yang lebih bahaya? Apakah kemudian bisa kita samakan antara bank syariat dengan bank konvensional? Sama ya, sama dalam madaratnya, sehingga mengatakan bahwa bank syariat ini tersembunyi maka lebih bahaya daripada. Kalaupun oke, kalaupun oke lah kita katakan bahaya dari sisi orang yang menggunakan, yang menggunakan jasa mereka dengan meyakini adanya pelanggaran pada mereka. Saya ngomong ya ngalah, kita jidal, kita debat, kadang-kadang apa, kita ngalah. Oke lah kita ngalah ya. Bahwa bank syariat lebih bahaya daripada bank konvensional, oke kita anggap. Apakah pengguna jasa mereka ya, itu juga demikian lebih baik konvensional ketimbang bank syariat? Kita katakan tidak. Sebab Rasulullah, al halal bayyin wal haram bayyin. Artinya ada yang haram lari. Nah gitu. Ya? Ini halal, ini haram. Nah, gitu. Kalau yang halal langsung bisa makan sepuas-puasnya. Ada yang haram langsung apa? Lari. Wa idza nahaytukum anhu fastanibuhu. Kan gitu. Wa bainahuma umurun mustabihah. Tengah-tengahnya apa? Umurun mustabihah. Kira-kira anda terpahami enggak? Mana lebih bahaya, yang haram atau yang syubhat? Sama-sama itu saya pengen antum mengalah apa? Jika antum ini jadi kawan-kawan dai semua, kawan-kawan ustaz semua, jangan ngomong saya kawan awam, jangan. Kita punya himmah kawan ulama semua. Walaupun kapan jadinya enggak tahu, pokoknya sekarang nyata jadi ulama juga. Supaya belajar. Supaya belajar, jangan niatnya jadi awam aja. Jangan. Ya. Jadi ulama. Sekarang kira-kira jadi lagi ini, mana yang lebih ringan, syubhat apa haram? Syubhat sembunyi-sembunyi nih, enggak tampak. Yang haram nampak. Yang ringan adalah syubhat. Karena kata Rasulullah SAW, asyubhatu ka ra'il ghanam, kaba ka ru'at, yaitu kambing-kambing yang dia itu dipelihara di haulal hima. Haulal hima, hima ini apa maharimnya? Syubhat di sekeliling. Yusafu ayyuk afi, takut kalau sampai keharaman sana. Makanya wanita kesubhat, fakultista beralih ini, wa'irdihi. Barang siapa yang menjaga yang syubhat, maka dia menjaga agama dan kehormatannya. Kalau ia enggak menjaga yang haram, langsung hancur kehormatan tersebut. Langsung fasikun julukannya. Dan itu. Maka kita lihat bahwa ternyata dalam Islam syubhat dalam artian barang, ya, harta, ya, enggak sama dengan syubhat dalam artian apa? Pemikiran. Dan tolong dibedakan perkara syubhat dalam makanan dan dalam harta tidak sama dengan syubhat dalam artian pikiran, pikiran manusia. Nah, ikhwan kadang-kadang mengambil gebiah uyah kata semuanya anggap sama. Enggak boleh. Dirinci semua pada posisinya masing-masing. Jangan sampai kita itu menghantam semua kayak kita menghantam apa? Orang Indonesia semuanya baik kata orang Saudi melihat anak-anak jamaah Islamiyah di Madinah, haji-haji baik-baik. Enggak ada yang lawan. Kata polisi, "Hajat pergi, pergi orang Indonesia." Enggak ada yang lawan sama sekali. Kata Indonesia, "Orang Indonesia masya Allah, bagus semua kan orang Saudi Arabia." Enggak. Orang Indonesia melihat orang Saudi ada yang melantarkan TKW, ada yang perkosa, ada yang membunuh TKW, ya orang Indonesia. Saudi semuanya jelek. Enggak ada yang bagus. Kita enggak boleh begitu. Kita harus memposisikan pada posisi masing-masing. Dalam hal harta, harta yang syubhat lebih bagus. Maksudnya yang kalau antum tahu ada dua pekerjaan, satu syubhat, satunya haram, maka antum tidak boleh ambil yang haram. Faham tum? Ini yang membuatnya perlu memahami bahwa ternyata kita diminta untuk menggunakan kaidahnya syariat dalam segala hal sehingga kita betul-betul bertindak di atas dasar pijakan yang sangat jelas 1, 2, 3, 4 sampai ujung. Saya katakan saya adalah orang yang tidak diam dengan bang syariat. Dan saya pernah ketemu dengan anggota DSN langsung debat di forum resmi dengan bank BPR di Yogyakarta. Nah, dalam hal ini. Dan kita pun mau, kalau mereka ada yang mau ketemu, kita akan temui, kita akan bicarakan. Karena tugas kita untuk mengingkari yang bahkan saya ketika di pondok itu saya nantang para praktisi untuk ketemu, bahkan nantang para bank-bank syariah untuk membuat program daurah khusus riba. Gak ada nyambung, tapi saya menyampaikan hujah saya kepada mereka. Namun kalau kepala pilih-pilih saya milih apa? Bank syariah ketimbang bank konvensional. Kalau saya mau, kalau nggak butuh, nggak usah pakai bank sama sekali. Ya. Kalau ada orang mau ngantar uang ke Solo dengan apa tanpa transfer, saya nggak usah pakai transfer. Orangnya langsung ke Solo. Ya. Itu lebih utama. Dan saya sangat bangga ada ustadz yang ketika mencatat 60 juta, saya nggak mau, saya maunya dibawa ke rumah saya. Saya bangga. Saya bangga. Ternyata ada ya di antara tuan salafin yang punya keteguhan seperti itu, nggak mau menyerahkan ini, yang mau punya uang berapapun juta kalau mau bawa ke rumah saya tahan tangan di rumah saya kuitansinya sudah. Tapi apakah manusia semua sama kayak itu masalah. Jadi kita katakan bahwa mokif pribadi adalah mokif yang kita harus hormati, kita hargai, kita puji. Namun untuk sikap yang bersifat umum, ya, maka harus ditempatkan pada posisi umum. Karena Allah itu membuat agama ini untuk tidak membuat kita susah. Takat Nabi innakum bu'ithu mubashirin wa muyassirin wa lam tub'athu muassirin atau munafirin. Hukum Allah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tetap katakan bahwa bank syariat itu belum syariat murni. bahkan lepasnya belum syariat. Kalau bahasa kita belum syariat. Cuman kalau untuk bahasa mereka supaya mereka enggak patah arang mau memperbaiki, ya kita katakan belum syariat. Silahkan belum sempurna syariat, disempurnakan sampai sesuai dengan syariat. Dan alhamdulillah syariat perkembangannya aja mereka mulai menuju ke arah sana walaupun sangat lambat sekali. Dulu pertama kali syariat BSM itu BSM syariat langsung menggunakan bagi hasil mutabah dengan sistem rasio per seribu dan dia hitungan konvensional. Dengan konvensional. Namun belakangan ini tahun-tahun 2009 ini saya dapatkan dalam proses mereka sudah menggunakan sistem mutabah yang benar, jumlah model yang masuk, ya enggak? Berapa model-model kita? Ya, sama model yang masuk kita lakukan ada di situ, kemudian nisbahnya dibagi hasilkan semua dengan sistem nisbah kami ya, sesuai dengan model yang diinvestkan ke sana. Cuma ada masalah, mereka belum punya sektor real sehingga mereka masih berganda, bertugas ganda sebagai investor plus sebagai mudharib. Dan ini masih melanggar syariat. Kita nggak diam. Kemudian ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang terbuka. Para ulama rahimahullah ta'ala, saya ini ada nanti saya bahas sekarang ya. Ada pembahasan mengenai kartu namanya bitaqah keyakinan atau bitaqah blastikiyah. Mereka membagi dalam dua jenis. Yang pertama namanya debit card, yang kedua kredit card. Kalau debit card ini adalah kartu yang kita wajib punya rekening di lembaga keuangan yang ada, ya. Kemudian kita gunakan seperti ATM, ya. Dan juga digunakan untuk belanja di supermarket, ya. Dengan sesuai dengan budget yang dimiliki di rekening, gak boleh lebih. Jadi bukan utang ke bank, bukan. Ini kalau banknya bukan bank ribawi, boleh. Kalau misalnya ada BMT bisa buat begitu tanpa hubungan dengan bank ribawi, ya, maka boleh. Yang kedua adalah kredit card, kartu kredit di mana bank memberi kepada kita kemampuan kebebasan sepuas-puasnya untuk menggunakan uang, namun nanti membayar ke lembaga keuangan tersebut yang setelah jatuh tempo dan terlalu nak denda, ya gitu. Saya punya hanya kartu kredit, saya itu saya paham, ya. Maka di sini kita lihat perlama mengharamkan kartu kredit karena apa? Karena ada ribawi di sana. Sedangkan muamalahnya dalam menggunakan kredit ada beberapa pihak yang terkait, ya. Ada namanya pihak itu lembaga keuangan penjamin yang dia menjamin pembayaran tersebut. Yang kedua ada pengguna kartu. Yang ketiga ada pedagang atau pengusaha tersebut. Biasanya nanti ada perjanjian antara pihak pengusaha atau pedagang dengan bank. Makanya tidak semua usaha ada toko menyiapkan apa? Tempat untuk menerima kad tersebut. Ya, biasanya ada perjanjian yang sudah mereka buat, ya. Biasanya nanti bank mengambil diskon dari pembayaran di toko tersebut. Jadi kalau kita membayar dengan harga misal 5.000, itu bank gak bayar segitu sama tokonya. Sang toko punya keuntungan, dia punya pelanggan. Orang enggak mungkin lepas daripada toko dia. Misalnya kalau tetangganya ini lebih murah, tapi pakai uang kontan, yang ini pakai kartu, mana yang dia pilih sama dia? Yang pakai kartu, kenapa? Karena dia enggak mungkin beli dengan kontan, enggak punya uang kontan. Maka keuntungan dari pihak toko ataupun pengusaha ataupun pedagang adalah memiliki pelanggan tanpa promosi. Tanpa promosi, karena kata yang punya kartu kredit ini hanya bisa di tempat yang ada tanda. Pihak pemakai jasa atau kita yang punya kartu itu mendapat keuntungan ringan dan mudah untuk belanja, tidak usah bawa banyak-banyak uang. Ini cukup membantu dan cukup meringankan beban. Bayangkan kalau kita mau ke pasar, mau pergi-pergi bawa uang banyak kan berat. Kalau bawa itu kan cuma satu aja, mau kemana tinggal gesek, dan efektif. Kata Syekh Abakar Abu Zaid dan yang lain-lainnya, dikatakan bahwa untuk itu hukumnya boleh. Jual belinya boleh dan sah, ya. Namun yang masalah pada kartu kreditnya, ada nggak ribawinya di sana? Maka bila teman-teman menggunakan kartu kredit, maka jual belinya sah, namun dia berdosa karena menggunakan jasa ribawi tersebut. Paham ya? Saya jawab dari semua sisi sudah. Baik. Kemudian saya punya usaha yang mana ada pegawai kepercayaan. Setelah usaha saya mapan, pegawai ini membuat usaha sendiri. Saya ikhlas saja, karena saya pikir rezeki tidak akan kemana. Apakah pengambilan ide termasuk kezaliman? Karena sampai hari ini suami saya tidak ridho. Bagaimana akad yang harus saya adakan dengan pegawai supaya tidak mengambil usaha kita? Karena sudah beberapa kali saya punya usaha lalu pegawai berdikari, ya. Adakah perjanjian yang sesuai dengan syariat dalam hal usaha ini? Ya kan bila yang benar sikap Anda benar bahwa rezeki ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan bila Anda tidak ridha orang lain tahu rahasia usaha antum, maka jangan ngajar ke orang lain. Kalau antum sudah mempercayakan kepada orang lain punya buka usaha lain, tidak ada larangannya sama sekali. Tidak ada larangannya. Sama kayak Anda dulu ketika Anda mau membuat pertama aja, minjem idenya orang lain. Ya. Sekarang misal orang buat kue, mana dia buat kue? Dari orang lain, dari buku, dari ini. Kenapa kok kita tidak mengatakan dua? Kalau yang punya buku tahu dipakai alat kita jadi maju, ridho gak dia? Iya, kita mesti demikian. Kita jangan egois. Jangan egois. Kita katakan boleh. Namun bila Anda tidak ingin, ya, tidak ingin usaha Anda itu disaingi orang lain, maka jangan buka rahasia punya Anda. Jadilah guru silat saja. Kuncinya jangan dikasihkan ke murid. Nanti kalau dikasih murid kalah gurunya. Kalau antum mau makai gaya ustaz, kasihkan semua ilmunya. Biarlah orang maju-maju, saya dapat pahalanya. Pilih mana antum kira-kira? Kalau saya milih ustaz, saya ustaz. Yang kedua, ikhwanullah, saingan itu adalah bagus. Artinya kalau ada yang nyamai antum, antum harus punya kelebihan lagi yang lainnya. Dan itu berpacu, sehingga antum menjadi kreatif, inovatif dalam hal ini. Dan jangan takut, rezeki tidak akan hilang. Saya punya pengalaman langsung. Di Yogyakarta, antum tahu semua toko ihya. Yang saya di Jogja mesti tahu toko pakaian muslimah termasuk pertama di sana. Yang punya Ustaz Afifi. Beliau berjasa karena orang pertama yang bawa saya ngaji. Tapi kalau sekarang saya belum marah. Pada itu saya ngaji pertama sama dia. Itu terkenal mal. Sebelahnya ada ikhwan lain buka sama toko pakaian, lebih murah, yang jahit sama, yang jahit sama. Tapi yang laku yang mana? Toko ini. Tetap yang laku apa toko? Toko ini mati. Padahal sisi pakaian mutu sama buat pabrik. Satu, pabrik. Yang kedua, harganya di bawah yang ini. Dan memang dia juga ada tujuan untuk nyayangi, gak ada. Dia usaha sama, dia pengen laku, maka dia buat apa usaha? Dimurahkan. Untungnya gak dibanyakkan. Namun orang tetap tidak percaya dengan sesuatu, kadang-kadang nggak mau tahu, tetap sih ada yang ngatur rezeki. Ini yang banyak diomong sama para ikhwan, sampai marah-marah, sampai akhirnya ribut. Ini buat herbal, ini herbal lagi, enggak, ini herbal lagi, ini herbal lagi. Saya buat herbal 25 biji nggak apa-apa, nanti Allah kasih rezeki masing-masing, ada rezekinya masing. Percaya nggak itu? Nggak percaya nggak salah ya itu. Nanti bahaya itu kalau dikembangkan terus, kamu ada saingan, bahaya. Nanti ada orang membuat usaha, antum jangan nyaingi kita dong, tak boleh. Nah yang enggak boleh itu gini, kalau ada orang sudah berlangganan, ada akad berlangganan. Nah, Abdurrahman langgan dengan saya majelis sunnah misalnya. Datanglah yang lainnya, ya enggak. Ngemi-ngemi, Abdurrahman kalau antum mau majelis sunnah dengan saya aja murah. Itu enggak boleh. Ya. Ini yang kadang-kadang tidak diperhatikan oleh para ikhwan. Tapi kalau dia buat pengumuman umum, majelis saya jual 20.000 misalnya, majelis sunnah saya jual dengan diskon 10%. Kok pindah Ustaz Rahman ke sana? Bukan salah dia, salah saya. Kenapa saya enggak kasih diskon 11%? Ya mestinya kalau kita ada dua orang, ini sekarang herbal sama herbal, kenapa kita gak pakai kaidah buat kartu anggota misalnya, atau kartu langganan, langganan yang punya kartu langganan saya kasih diskon, boleh. Di Solo semuanya itu banyak toko herbal. Tapi orang kalau sudah dengar Guroba yang punyanya LG itu, ya enggak, itu orang percaya murah. Dan dia ngasih kartu. Kartu, ada kartu pelanggan, ada kartu grosir. Ya enggak, dengan kartu ini yang pelanggan dapat diskon, yang grosir punya diskon. Dan kalau ada kawannya ikut juga, kata dia, Pak, ini kawannya digabung aja, Pak, ya. Biar punya kartu grosir. Itu betul-betul servis, untuk pelayanan. Sehingga orang akhirnya ketika dengar ini murah-murah-murah, akhirnya beli ke? Sama. Kata-kata mahal juga dibeli sama orang. Jadi jangan takut dengan saingan. Namun takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau antum rezekinya sehat, jangan-jangan antum itu maksiat sama Allah. Atau mungkin antum tidak zakat. Atau antum tidak pernah mikir kaum muslimin. Atau antum terlalu kejam dalam dagangnya. Ada orang punya uang 5.000, harga 5.5, enggak punya lagi uang. Pokoknya kalau 5.5 enggak saya kasih. Ada orang butuh uangnya cuma 5.000. Sudah kalau antum enggak punya lagi, enggak apa-apa sih 5.000 yang ini terserah. Bagus. Siapa tahu jadi sebab apa? Rezekinya tuh perjalanan. Kalau ternyata juga Allah kehendaki antum itu bangkrut, ya mudah-mudahan itu jadi kebaikan bagi antum. Karena sudah Allah takdirkan deh, lahir mahfud antum bangkrut tanggal sekian. Sudah, enggak ada lagi yang bisa menghalangi antum kan? Enggak paham. Tapi antum punya namanya sunnatullah, berusaha evaluasi. Mana kira-kira yang perlu diperbaiki daripada usaha yang antum miliki. Terus demikian. Jangan takut ya, saya ini resep yang antum miliki, antum buat yang baru lagi. Ya. Masa yang lain tak enggak antum takut, lagi yang luar itu donat dan king banyak yang niru. Ya, marah enggak ya? Marah enggak? Enggak marah kalau kan makan nama? Iya, aqua. Banyak niru enggak? Banyak niru. Pernah marah aqua? Enggak pernah marah, cuman dia minta jangan pakai nama aqua. Itulah sebenarnya. Dan mungkin yang buka usaha itu juga anak buahnya aqua dulu. Masalah tempat dengan orang-orang umum itu dalam tawakal dalam usahanya. Itu dong kita punya punya. Baik, monggo yang lain. Yang pada di sini. Yang pertama netip. Netip itu alhamdulillah ada, kita tidak lihat lafadznya, tapi hakikatnya. Sekarang ada orang pesan barang. Pesan barang itu kadang-kadang dia pesannya dengan akad amanah, atau dia pesan barang enggak, nanti beli kita. Tolong ini dibedakan ya. Kalau dia itu pesan barang, janji mau beli barang ke kita, Pak carikan barang ini saya beli, maka antum boleh carikan barangnya. Setelah barangnya ada, Pak ini saya jual sekian, dia beli, selesai, nggak masalah. Namanya janji beli, kemudian akad jual belinya kapan? Setelah barang kamu miliki. Yang kedua ada yang nitip, betul nitip. Tolong, saya mau ke pasar Pak, kalau gitu saya nitip ya, berikan barang ini. Antum beli barangnya, kalau antum ingin untung atau nggak mau saya, Pak ini saya beli, saya minta fee Pak, minta upahnya. Minta upah, boleh. Nah, karena itu antum jangan amanat seseorang dan antum minta upah boleh. Sama dengan kejadian yang baru saja ditanya oleh seorang ikhwan, seorang akhwat yang tanya ke saya. Emol BBM. Ya. Ada dia usah dia nitip barang ke temannya yang keluar negeri. Kemudian temannya mengatakan, Pak ini, Pak ini uangnya ini, uang ongkos kirim sekian sekian sekian. Nah, enggak, saya minta untung sekian. Apa artinya? Minta fee. Sampai di luar negeri ternyata barangnya naik. Barangnya naik. Nah, akhirnya sama yang temennya ditombohi. Ketika dia pulang ketemu, barang sudah ada, Pak ini barangnya sekian harganya, tolong Mbak nambah uang untuk nombohi kekurangan tersebut. Gimana hukumnya? Kata saya dilihat, kalau Mbak ketika itu akadnya sama dia jual belinya, maka yang si A tadi itu tidak boleh minta tambahan. Tapi kalau akadnya nitip dibelikan, artinya pesen-pesen itu dibelikan di sana gini-gini-gini, harganya begini biasanya, kok naik? Maka kita membayarkan selisih yang ada, ya, ngasih ongkos kirimnya, dan kalau dia minta fee, kita mau ngasih kita ngasih. Kalau enggak jadi akad di awal, gitu. Jadi laba itu sebagai fee, sebagai ijarahnya. Maka kita lihat antum bagaimana akadnya, terserah lihat kondisi yang ada. Kalau ada orang pesan barang, antum carikan misalnya saat Ramadan saya pesan barang, pesan jilbab begini-gini-gini. Nah gitu, Ramadan cari. Terdapat ada, datang. Berapa harganya Ustaz? Sekian. Apa namanya itu? Jual beli. Awal janji, ya enggak, ya enggak mengikat. Namun ada di sana hak bagi konsumen yang janji, dia boleh gagalkan akad jual beli tersebut. Namun kalau nitip, dia enggak punya hak gagalkan jual beli tersebut. Paham ya? Ya? Nanti akan paham soal pada bulan depan kalau antum bersedia hadir nanti bagaimana konsep jual beli dalam Islam, insyaallah. Kemudian, oh yang kedua belum, kebanyakan jawab akhirnya lupa sama yang kedua. Tentang apa ya? Ya. Jadi dalam hal ini ada ijarah, kan? Ada ijarah namanya bab ijarah, kita akan sampai nanti pada bidangnya sebenarnya. Nah, tapi nggak apa kita jawab sekarang, mungkin butuh sekarang. Menggaji karyawan dengan persentase omset dibolehkan selama di awal sudah disampaikan hal terjadi dengan hal tersebut. Namun bila tidak ada awalnya kesepakatan, maka dia tetap digaji sesuai gaji umumnya orang yang bekerja di situ. Paham ya? Jadi kalau akad sejak awal sudah ada, kamu saya minta untuk kerjakan saya dengan gaji persentase daripada hasil antum menjual barang, boleh. Karena dalam ijarah dibolehkan asal pasti dan jelas. Artinya setiap barang itu jelas, setiap persen itu kamu. Dan jelas waktunya. Ya, misalnya setiap akhir bulan kita hitung berapa antum jual, antum sekian persen daripada penjualan. Saya minta yang terakhir ini ya. Sudah agak siang. Sudah mulai panasnya. Kata Bintara. Saya wirausaha kecil-kecilan, alhamdulillah mudah-mudahan bisa jadi besar. Yang saya tanyakan Ustaz, karena saya seorang pedagang dengan modal pas-pasan, karena terbentur dengan modal, terpaksa akhirnya saya ambil bank harian. Padahal saya tahu itu enggak boleh karena terpaksa. Kalau enggak dipaksa akhirnya enggak berjalan dalam perdagangan. Itu karena perdagangan saya diuntungi enggak cash. Pertanyaan saya, apakah dagang saya itu haram tapi tidak sah atau haram tapi sah? Ini berarti paham ya? Paham dengan kajian tadi kita memang ada haram. Tidak sah ada haram kan? Sah. Kalau diutangi dalam pandangan saya, utang enggak utang harganya sama. Apakah itu baik Ustaz? Terangkan riba internasional. Wadahnya ada riba nasional, riba internasional, ada riba daerah, riba ranting ya. Riba cabang enggak kita riba kita akan bahas nanti setelah jual beli, mungkin edisi yang kedua bagian ketiga kita bahas masalah riba insyaallah taala. Jadi tidak boleh. Tidak boleh mengambil riba bank harian ribawi untuk tambahan modal. Nanti usaha yang macet nggak apa, usaha yang lain. Usaha yang alhamdulillah Allah buka kita usaha banyak. Kalau emang nggak sanggup usaha ngutang, jangan diutangkan barangnya. Yang kedua yang terbaik kata usaha itu sesuai dengan kemampuan. Usaha itu semakin kemampuan nanti akan bertambah dan bertambah dan bertambah. Dan kalau antum tahu banyak orang usaha dengan bank hancur, banyak sekali. Karena apa? Karena dia harus membayar ribanya tersebut. Di antara pengalaman yang saya dapatkan dari pengusaha adalah ada seorang pengusaha dai di Yogyakarta, orang juga tahu semua Pak Sunardi. Punya istri usaha supermarket. Masya Allah. Bapaknya itu dai kemana-mana ya. Sang ibu jadi manajer supermarket, punya dia sendiri. Sehingga kalau dia sudah dakwah ya, dia pegang dakwah jadah, pegang dakwah di ketua DDI di Jogja. Kalau dia ceramah untuk membangun masjid, dia ceramah, dia sumbangkan uang 5 juta langsung. Ya saya wajar bang. Ada 10 tokonya, ada 2 yang di Jepang, maka yang lainnya toko-toko ada 10 toko. Satu manajernya sang istri tersebut. Kata istrinya itu, kata Ibu Nardi itu, katanya dulu saya pertama kali usaha menggunakan uang bank, tidak pernah untung, rugi terus. Ya, sampai katanya dia akhirnya saya azamkan tidak menggunakan bank sama sekali kecuali transfer. Akhirnya dia buang semua utang-utang, lunasi semuanya, dan dia usaha dengan yang dia miliki. Terus dia usahakan ada sampai akhirnya punya Pamela 1, Pamela 2. Ya. Yang dia bersaing dengan orang Cina. Ada di jalan ke semua negara. Dia muslim masalah, insya Allah. Ya. Dan ketua Dewan Dakwah Indonesia di Yogyakarta. Jadi kita lihat bahwa ternyata tidak mesti kita itu mengambil apa uang ribawi kemudian kita bisa maju usahanya. Dan mungkin saja dengan tidak ada gambaran mengambil utang dan uang ribawi malah bisa menggunakan uang yang ada untuk usaha yang lebih barokah, lebih baik lagi. Kalau kita mau menjual barang utang dan tidak utang itu sama harganya, itu sangat baik, yaitu yang tidak ada sama sekali apa namanya itu kerancuan tentang hukumnya, halalnya murni. Kalau sepakat para ulama mengatakan kalau bisa menjual barang cash sekian dan juga utang sekian sangat membantu sekali. Orang yang nggak punya uang bisa beli barang murah, namun nyicil. Yang punya uang bisa cash langsung bisa digunakan dengan. Mungkin demikian ya, khatibah kita cukup pada hari ini. Insyaallah kita jumpa kembali pada Ahad kedua di bulan yang akan datang bidnai ta'ala. Dan insyaallah ta'ala kita akan mengambil tema fikih jual beli edisi pertama, menyangkut permasalahan hakikat jual beli, rukun, syarat, dan klasifikasi jual beli bidnai ta'ala. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.